Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat sedaya ingkang sangat dalam hormati, ugi kawula muliakan, para tokoh masyarakat beserta para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri ingkang kawula muliakan, bapak-bapak jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang minulya, kula kali panjenengan wonten ing kesempatan menika kepanggih malih kangge nderekaken pengaosan kitab Hikam. Ing pundi kula kali panjenengan pada pengajian yang lalu sampun diaturaken mbok bilih kita jangan berangkat dari kaun atau dunia ila kaunin ke dunia yang lain di dalam beribadah. Artine kula kali panjenengan le ibadah pok-pokane niku kira-kira onten di ngersane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sebab kula lek kali panjenengan pun mlakune teko donya nang donya, jarine dawuh niki musannif fatakuna kahimaril roha. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biya bi'ulumi fidharain amin. Fatakuna mongko ono sapa sira iku kahimaril roha kaya himar kang ngubengaken gilesan, ngubengaken watu gilingan. Aitohun tegese watu gilingan. Yasiru melaku sopo abad wal makan utawi panggonan. Yasiru melaku sopo man, melaku sopo abad sami mawon. Wal makan utawi panggonan aladir tahalakang budal sopo aladi sopo abad ilahi maring makan huwaladi yaiku panggonan irtahala kang budal sopo abad min husaking aladhi. Jadi wong niku lek kelakuane pun boten krono Gusti Allah, berarti dek ini ku muter-muter di kongkon sembahyang duha tujuane jarene rizkine cek lancar lo nang rizki maneng, di kongkon sembahyang duha jarene dodolane cek ne banter. Wong banter dodolan niku lak urusan donya. Lek pun urusan dunia ngoten sampean mboten tutuk-tutuk ibadah niku. Corot yang ibadah menuju datang Gusti Allah. Tapi kula kali panjenengan ibadah ndak nuju nang Gusti Allah, ya akhirnya muter-muter. Karepe kate nang Jakarta muter, ngidul tutuk nang Malang alor maning, tutuk Pasuruan maning. Nggih tak tutuk-tutuk lek nang Jakarta nggih kudu terus liwat Surabaya. Oh, ngulon lurus sampai tutuk nang Jakarta, tutuk. Nek katik suwe-suwe sedina suwengi sampun tutuk. Lah nek sampean muter-muter nek kene masih setahun ndak tutup manjen ndak nyang nang Jakarta. Ngaten. Wa kadzalika lan koyok mungkunu-mungkunu himaril roha al-amalu utawi amal li talabil jazai krana nubrih walasan fihi ing dalam amal. Iku rohilun aran barang kang budal ming kaunin saking kaun saking dunya. Wa huwa utai kaun ar-riya'u iku riya' wa nahu lan sebadane riya' ila kaunin maring kaun maring barang kang maujud. Wa huwa utai kaun iku ma barang dzukira kang den tutur apa ma min talabil jazak saking nuprih walesan. Panjenengan sembayang duka, sembayang itu wis kepingin dilem wong, apa ganjarane? Ndak oleh ganjaran sampean oleh dosa. Terus lek wis nglakoni sembayang duka sing dikepingini supaya rezekine lancar lho. Kait ngelakoni awake riya, setopun sembahyang awake kepingin oleh rezeki sing lancar. Lek wis sing dijaluk niki urusan ndek donya, ya barang di akhirat ndak kesenggol pas. Mila diaturaken wonten ndek dongane tiang-tiang Islam niku, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kulo ambek sampean lek njaluk ojo njaluk urusan dunya tok. Wong nang Mekah tawaf ono ndek pinggire Ka'bah sing didaluk dagangane cekne lancar, ndak izin nang pangeran sampean niku. Ato-ato toko Indonesia ibadah nang Mekah Madinah tutup mereka kepingin dagangannya lancar, kepingin umai iso api. Iya, nak nak perlu nih tuas oleh kesel tok sampean. Nak nak ganjaran nih. Apa ganjaran nih? Ya wis oleh dunia iku sampean. Le oleh. Kadang-kadang tak oleh napa-napa. Wong-wong dunia, wong sak niki lho lek ndonga ngono. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban. Waduh. Sing donga Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana niku angel sing katene amin. Tapi lek ndongakno mandar mung kondang kelar nyauri utang buanter sing amin. Amin. Ngoten. Ndongakno mandar mung dosa kula sampean disepuro sing amin di amin. Ngoten. Mandar mung kuwi sampean lancar amin. Ini secen adane wisan. Antusias kita nang dunyo karo perhatian kula sampean nang akhirat niku aduh. Dadi wong niku lek nyambut gawe niku kepengin oleh walasan saking Gusti Allah, ya minangka kaya khimar sing nguterno watu gilingan. Dadi penggaweane muter-muter tok. Wis mari dilakoni mang dilakoni maning. Budal tutuk nandi ndak ketemu tutuke. Pokoke budal dari mana dia dan dia akan sampai ke tempat di mana dia baru berangkat. Wasababu utawi sababi rohilun min kaunin ila kaunin bakoyan nufusi iku tetepe piro-piro nafsu fatat lubu mongkonu prih opo nafsu bi amalia kelawan amali nufus rutbatan ing derajat indallah ing dalam ngarsani Allah wa kullu dhalika atai sekabani mungkunu-mungkunu jaza iku minal akwani setengah saking piro-piro makhluk setengah saking barang kang maujud kang den wujudaken Allah. Wal akwanu utai bira-bira makhluk kuluwa sekabian akwan iku mutasawiyatun kang bodo fi kaunian dalam anani akwan agyaron iku podo-podo liane Gusti Allah. Jadi wis kabeh niku wis pangeran kabeh, wis makhluki pangeran kabeh. Sampean ibadah kepingin dilem wong, ya berarti sampean nyembah nang wong sing kepingin ngelem dilem niku wau. Sampean ibadah kepingin balasan lancar rezeki, ya urusan donya kabeh niki. Hati muter-muter sampean ora bakal tutup. Teko ibadah sampean ndak bakal tutup nang Gusti Allah. Yang mana inti tujuan daripada beribadah itu adalah untuk mencari ridhonya Allah. Lek sampean selip-selipi ngono tok. Saben donga dirasa-rasakno niku urusan urip tok. Urusan weteng, urusan montor, urusan jabatan. Tak tahu tu ngong kulo mantan muka lek mati Husnul Khotimah. Kulo lek enggak ada tu so mantan muka di sepuro mboten. Tak mati ono ong tu ngong mboten. Amin emek titik. Tapi lek ditunggak ono mantan muka kondang oleh bojo ganteng, oh buantar sing amin. Lek ditunggak ono mantan muka kondang oleh bojo sing owayu, waduh, candreng maturan yang ngerodu. Wal akwanu kuluha mutasawiyatun. Makhluk niku sing jare mangsak liyane Gusti Allah kabeh niku padha. Kepingin diambung tangane lek salaman, kepingin dadi kiai, kepingin akeh santrine, kepingin akeh pendereke, kepingin akeh pendukunge, kabeh iku ndak ana sing ibadah iku, Pak. Lek panjene metu kepingin kaya ngoten. Lek sing jenenge ibadah ndak ana kepingin duwe pengikut niku. Wis tujuan makhluk mboten wonten blas murni nang Gusti Allah. Dadi lek sampean niku ndelok menungso api utawa mboten iki sampean ndelok tujuane tok wis. Lek tujuane akhirat, perjuangan, ngaji, ya api. Delok teko omongane urusan nang Gusti Allah, api. Ya niki omongane kepengin akeh-akeh pengikut, terus ngaku-ngaku jarine kiai. Nggih, kiai lek wonge tapi lek amale niku kabeh ndak lillahi taala. Lek wis wong lillahi taala niku mboten ngrekeno wong. Rekan kekarwani Gusti Allah mawon sak sembayangi yo kepingin adep nang Gusti Allah sak penggaweane yo kepingin mancar nang Gusti Allah ngoten walakin tapi ini irhal budalo siro minal akwani saking biro-biro makhluk ilal mukawini maring Allah kang mujudaken. Contohnya bi antuk liso kelawan yen tongi kelasaken siro amalaka ing amal siro limaulaka krono pangeran siro wahdahu halis wijini maulak tuna hadzin ora pelanggeran ajilin kang kancang au ajilin utawa kang den kang sumoyo. Faman mongko ta sawane wong amil iku ngamal sapa man li ajli darajat krono ara-arai biro-biro pangkat awil maqamati utawa biro-biro jabatan biro-biro pangkat fa wa mongko ta man iku abdun dadi kaula la kadirajat wa man ta sawane wong amil iku ngamal sapa man li krono Allah fa wa mongko ta man iku abdullah kaula niku si Allah lale wong niku man amil lillah wa huwa taiman rahilun iku kang budal minal akwani saking biro-biro makhluk ilal mukawin maring zat kang mujudaken. Dadi amal sing dilakoni lek krana Allah ya berarti wong niku budal nang Gusti Allah. Lek amal sing kita kelakoni hanya ingin perhatian manusia ya krana mangkene niku. Cara syariat kula sampean menilai orang yang hanya ingin memperbanyak pengikut ya wis wancit niku tok. Wangkit pengikut niku non sewu kok dene politik ya. Kita sebagai orang yang syariat, tujuan politik adalah untuk memperbanyak pengikut, untuk ngakehno swara. Yo wangkit akeh swara tok niku wis. Aja nyebut ndak anu kiai niku. Nek kiai urusan peribadatan karo ngaji. Jurusane nang Gusti Allah, lek we jurusane nang Gusti Allah ndak oleh riya, ndak oleh kepingin oleh perhatiane wong. Lek pun urusan krana perhatiane wong berarti uang niku duduk ngamal krono Allah. Lek duduk ngamal krono Allah maka dia bukan orang ukhrawi. Duduk uang akhirat niku uang dunyo. Nah kita menghormati orang yang krono dunyo ya harus dengan cara dunyo. Ngoten. Tilek uang sing krono Allah ya wis lillahi ta'ala. Wis mboten katik tola-tola. Aku kepingin siji, kepingin loro, kepingin telu, kepingin papat, kepingin limo. Mboten. Sing didole imek kepingin angsal ridane Gusti Allah mawon. Selebihnya dari itu tidak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, ni asline niku menungso niku jabatan niku hanya ada di bibir manusia saja. Kalau di hadapan Allah tidak ada orang punya jabatan, titel mboten wonten. Lho krana ndak ana, maka yang dilihat oleh Allah hanya dari segi amalnya. Kalau amalnya lillah berarti dia itu rohilun minal akwan ilal mukawin. Kalau tujuannya hanya sekedar jabatan dan dunyo, ya berarti ini ku rohilun minal akwan ilal akwan. Muter-muter tok kahimari roha. Ya bisa tutup-tutup, sampai bisa muntah ini ku. Ono wong, duwe santri kok tukaran bodoh duwe santri ini. Sing mergoni krono, krono wedi kekurangan pangkate. Niki jenenge budal saking donya nang donya. Lek tiyang niku budal saking donya nang akhirat, duduk santri yang jadi sasaran. Tetapi dia hanya ingin beribadah. Aku kepingin santri tujuane mek yang paling penting kenek digawe barenge ngaji. Kenek diwuruk, lek wis diwuruk ilmune mandar manfaat to besok di akhirat kenek dadi amal. Lek tepak ono, lek ndak ono ya wis. Niki jenenge rohilun minal akwan ilal mukawin. Jadi semua apa yang ada di keliling kita, yang ada di sekitar kita, ini dijadikan sarana untuk wusul datang ngarsane Gusti Allah, untuk sampai datang ngarsane Gusti Allah. Ngoten to, mboten sampai tukar-tukaran mek mergo urusan donya mboten. Tukaran mergo kepingin rame-ramean imtihan, tukaran mergo kepingin rame-ramean nah urusan dunia tok mboten wonten sing urusan aku ngaji. Urusanku ngaji ki urusan karo Gusti Allah. Ana utawa ndak oleh sak karepe pangeran. Ana sing seneng utawa mboten ya wis sak karepe. Samonten ugi wong nyambut gawe, dhek nyambut gawe hanya karena melaksanakan perintah Allah. Perkara hasil utawa mboten enggak usah dipikir. Dadi enggak usah sumpek-sumpek sampai dilakoni kelawan sembayang, sing sembayang iku ditujuno kepingin ngakeno dunya. Lho lek wis sembayang sampean niku ditujuno kepen akeh donya, muter-muter maning sampean ndak budal-budal. Wa anna ila rabbika lan sak temene iku maring pangeran sira al-muntaha utawi nggon tutuke amal kula sampean. kon tutuki amal kula sampean iki ana di Gusti Allah wis. Ndak didelok teko khusuke. Ndak didelok mulai wonge dadi kiai montore apik-apik terus iso mlebu swarga. Dadi jabatan sing buat akhirnya tangannya alus, sikile alus terus mlebu nang swarga ngoten mboten. Pungkasane niku mangke wonten ing ngarsane Gusti Allah. Menungso niku ketok elek lan apike duduk teng donya. Bukan berarti orang yang tani jambret elek copakiane compang-camping diarani elek mergo nek donya dadi wong ireng tangane kasar, akhirnya penilaiannya orang jelek. Tidak. Wong sing sugih tangane alus, sikile alus diarani wong apik yo mboten. Diceluk nopo sampean niku mono titel nopo ning arepe enggak dikatakan orang yang bagus, tidak. Apik lan elek menungso niku pasti yang bisa diketahui nanti nggih wonten ndek ngarsane Gusti Allah. Juga tidak bisa jadi jaminan wong sing elek mesti apik nggih mboten. Wong sing ndek donya uripe melas ndak duwe apa-apa iku besok ana ning swarga ya mboten. Wong sing wis sugih besok ana ning akhirat ana ning neraka nggih mboten. Apa jare kelakuane dhewe-dhewe? Bukan orang yang akan membantu kita, mboten. Amal kita sendiri yang akan menyampaikan kepada pungkasane. Pungkasane iki nonton di Gusti Allah. Finish penilaian itu nanti ada terakhir. Lek sik durung mari kok corot yang lari maraton sebelum sampai ke finish enggak bisa dinilai. Masih yo buanter, engko lek tutun dek finish kalah, yo kalah. Masih yo wis melakune alon-alon. Lek ana dek finish niku tutuk dhisik, lah iki sing apik. Lek me antarane tengah sedurung tutup teng finish niku ndak bisa dijadikan penilaian. Manusia sebelum dia meninggal, sadurunge dek niku ketemu Gusti Allah, dipastikan masuk swarga, durung dadi wong apik. Sik semu-semu kabeh semu-semu. Krana urip niki sik semu-semu, monggo. Monggo nggih monggo padha ngati-ngati. Ya apa kira-kira perjalanan kula panjenengan nang Gusti Allah niki tutup pada tempatnya sesuai dengan jam dan waktu yang kita inginkan. Ngoten. Carane ya diangen-angen to. Diangen-angen ojo sampai amal kula sampean niku nyendeni nang liyane Gusti Allah. Nyendeni kira-kira nang Allah Subhanahu wa taala. Faqadin ta tegese teman-teman tumeka apa sairu lumakune man ilallahi maring Gusti Allah. Wasoro lan dadi sapa man mutahakikon niku kang tahkik bi makna hadil ayat kelawan maknane ikilah ayat bi khilafil murtakhili kelawan bedane wong kang budal ming kaunen saking makhluk ila kaunen maring makhluk kang weneh fa inna umongko sak temene murtahil iku kairu muntahin ora tutuk-tutuk ora katok-katok lahu maring Allah wala wasilin lan ora wong kang tumeka ilaihi maring Allah Subhanahu wa taala. Delok-delok toko niki, wong sing wis teman-teman melakukan Gusti Allah, otomatis finishe wonten dek Gusti Allah. Lek tiang niku gawe finish ana di tengah, ya tentu di tengah niku. Wong lari maraton, finishe ana di Surabaya. Ana di Sidoarjo mandek, dianggap finish dhewe. Ya wis tenan Sidoarjo niku. Masih banter melakukan itu tenan Sidoarjo sampean. Tapi lek sampean finisi menganggap di Surabaya masih alon gelenuk sing penting tutuk nang Gusti Allah. Tutuk akhire. Mlakune buanter mlayune. Tapi finisi dianggap ana di Surabaya ora tutuk. Wong finis yang ditentukan oleh panitia lomba ana di Surabaya, dadi sampean mandek ana di Sidoarjo. Ya oleh hadiah. Iso-iso kate nuntut nang panitia aku kok ndak dolen hadiah aku. Kok ndak dadi pemenang wong baran mlayuku paling banter. Lha masih mlayu ni banter wong sampean ndak tutuk nang finise. Sampean sedako kuat de sedako miliatan sedako jutaan atusan juta sing sedako tapi tutuk di Sidoarjo mandek sampean. Termasuk irtahala minal aqwan ilal aqwan. Ya tak tutuk nang Surabaya. Ana wong ndak duwe. Lek sedako iku mek di 1000, 2000 paling ngepol 10000. Tapi lillahi taala dikarepne nang Gusti Allah. Alon-alon cuma tutuk nang Surabaya. Ono tiang numpak motor anyar, gres motore. Sak sretan wong langsung tutuk. Tapi tutuk e wangke Sidoarjo. Ya ndak iso tutuk nang Surabaya. Wong finish ketentuane jare Gusti Allah nang Surabaya. Sampeyan kok gawe finish dhewe wonten di Sidoarjo. Salahe sapa? Ngaten. Mila wanzur ila qaulihi. Wanzur lan ngangen-ngangen sira ila qaulihi. maring dawone Gusti Allah, ku dawone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu, faman mongko utawi sapane wong kanat iku ono apa hijratuhu, hijrai eman iku ilallahi maring Gusti Allah wa rasuli lan maring utusane Allah. Carane aibil kosti tegesi kelawan aja wan niyati lan kelawan niat. Fa hijratuhu mongko utai hijrai man iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Fil waqi'in dalam kenyataane wa nafsil amri lan kahanane perkara. Fa iya mongko utawi hijrah mahmudatun iku kang den puji, mu'tadun tur kang den anggap apa biya hijrah. Ngoten. Dadi dawuhne Gusti Kanjeng Nabi, sapa ne wong sing hijrah lan tujuane Gusti Allah lan utusane Allah, ya berarti dia akan sampai. Ana wong hijrah tiang Pasuruan, katene hijrah nang Mojokerto. Niki lek panjen tujuane Mojokerto ya tutuk nang Mojokerto. Tapi lek tiang hijrah nang Pasuruan, toko Pasuruan sing mesti kudu tutuk nang Mojokerto. Cuma dia tujuannya enggak ke Mojokerto, nang pundi? Nang Krian. Ya nang Krian. Apa jare tujuane dhewe-dhewe? Ngoten. Lek awake niku tujuane dipasno karo tujuane sing ditentokno panitia, ya iso masuk garis finish. Lek awake niku gawe tujuan dhewe ya wis tutuke dhewe niku. Wong-wong kabeh nang Jakarta awake dhewe tutuke Surabaya meneng ngono kono. Tengok-tengok. Ndak tutuk-tutuk. Lek sampean budale pancene nang Jakarta ya tutuk nang Jakarta. Wa man taizabane wong kanat iku ana apa hijratu hijra iman ila dunyan maring dunya. Yusibu mongko ngenani sapa maneh ing dunya. Awi mar'atin utawa maring wong wadon yatazawaju kang ngawin sapa man ha ing mar'afa hijratu mongko. Hijratu wa man taizabane wong kanat iku ana apa hijratu hijra iman ila dunya maring dunya yusibu kang bakal tenan. Markoleh sapa man ha ing dunya awi mar'atin utawa maring wadon ya tazawaju kang bakal ngawin zaman ing mar'afa hijratu mongko hijra iman iku lama maring barang hajar kang hijrah zaman ilahi maring emma. Fafham mongko ngerti ya sira kaula ing taune Nabi alaihi salatu wasalam wa ta'ammal lan ngangen-ngangen sira hadzal amra ing ikilah perkara ing kunta lamun ana sapa sira iku dha fahmin wong kang anduweni faham. Lek tiyang niku niat hijrah niat nang donya ya donya. Lek tiang niku niat hijrahe nang wong wedok ya wong wedok. Sampean maca Al-Qur'an sing diwaca surat Al-Muluk tujuane supaya ndek atine iku wong wedok sing dikarepno iso seneng nang awake. Lek wis seneng dirabi, maka sekalipun dia membaca Al-Qur'an yang mestinya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, krono tujuane kelawan maca tabarok niku kepingin ngerabi wong wedok, maka dia hanya akan mendapatkan orang perempuan yang akan dinikahi itu tadi. Lainnya tidak ada. Pahala juga mboten. Jangan ngomong pahala wong sampean ndak kemin ganjaran. Sembayang duha jarene kepengin rezeki sing lancar ya rezeki tok iku pisan. Ganjaran teko Gusti Allah ndak ana. Prei, nyambut gawe nang pasar. Tujuane apa? Cekne dhewe omah sing apik. Ya lek omah tok iku sampean. Aku nyambut gawe nang pasar, apa panas aku tonggoku iku nyambut gawe nang pasar. Kelar tuku gelang sampe tutuk nang sikute. Aku tak nyambut gawe cek ngono pisan. Nyambut gawe nang pasar. Hasil-hasile ya oleh gelang sampe tutuk nang sikute niku tok. Tapi lek tiyang nyambut gawe nang pasar, metu teko omah diniati bismillahirrahmanirrahim. Kula nyambut damel iki Gusti, damel sangune ibadah datang panjenengan. Lah ono lebih-lebih ning kok tak gawe bungah-bungah no anak. Satu kono mas-masan, anak golek bunga cek ning cangkang ngaji. Lek cangkang ngaji ilmu ne cek ni digawe, lek ilmu ne digawe cek ni dadi wong ahli ibadah. Lek ahli ibadah sing lillahi taala mergo wis duwe sangu ilmu, lek ibadah lillahi taala tutuk nang Gusti Allah. Wong tuane sing bandani ya ono asile, anak iso dadi wong sing tutuk nang Gusti Allah. Wong tu anak sing ngaji ya ono asile iso dadi wong sing usul nang Gusti Allah. Toto. Sampean berangkat itu ke umah nang pasar niate seje ya ndak iso. Nyambut gawe nyopir angkutan. Tujuane teko omahe iku niat kepengin gawe ingone anak. anake sekolah ana ndek SD, sekolah ndek madrasah, anake sekolah ana ndek SMP, mondok ndek pondok pesantren. Lek wis oleh donya ya digawe nang anake. Anake ngaji digawe sangune anake ngaji. Akhire engko anake dadi wong sing ahli ilmu. Lek wis dadi wong sing ahli ilmu berarti ahli ngaji, ahli ibadah, lek ahli ibadah wusul nang Gusti Allah. Niat nyopir angkutan niat golek penumpang sing ayu. Golek penumpang sing ayu tak gledheke, tak guyonane. Golek ndak kenek tak rayu ambek dhuwit. Dhuwit oleh tekan nyambut gawe niku, oleh tekan nyopir niku. Yo ndak tutuk nang Gusti Allah sampean tutuk wangkit oleh wong wedok tok. Lek wis tutuk wangkit oleh wong wedok tok ya wis iku wis. Jangan mengharapkan sesuatu yang lain. Ojo ngarep-ngarep barang liya mboten wonten rei. Pong niku kan apa jare tujuane? Lek tujuane mlakune nang Bangkalan yo nang Bangkalan. Lek tujuane nang Probolinggo yo nang Probolinggo. Lek wong tujuane nang Probolinggo katene tutuk nang Bangkalan tidak mungkin. Lek wong tujuane mlaku nang Probolinggo katene tutuk nang Lumajang tidak mungkin karena memang tujuannya wangkit di Probolinggo. Sakmono ki sampean sembayang, sampean sembayang. Lek tujuane ku kepengin dilem wong, ya iku wis oleh aleman tok niku. Ganjaran saking Gusti Allah mboten wonten. Yakni ngersakaken sapa ke musannif anna fi hadzal hadis yang satemene ing dalam ikilah hadis tambihan apa ana penggawe ngelingaken apa penggawe ngelingaken alal makna ing atase mana al madzkuri kang den tutur wa maudhu'ul itibar utawi panggonan ing alap tulodo wa ta'amuli lan ngangen-ngangen huwa syiku yaiku sikari hadis asane kang kaping pindho. Akni ngarsakan sapa ingsun kelawan asyikusani fa hijratu iku lafat fa hijratu ila ma hajra ilahi fa inna makna mongko sak temene maknane ma ana sak temene kelakuan iku la nasiba ora ana bagian la iku diman menal wusuli saking tumeka bal kurbelan karep ala dikang hudhiya ten bagai bi kelawan wusul man sapa wong hajar kang hijrah sapa man ilallahi maring Allah wa rasulana utusani Allah ngoten. Tadi makna yang dikendaki daripada hadis itu tadi adalah sesuai dengan yang dihijroi. Sampean melaku nang pundi niku apa jadi tujuannya sampean? Sampean melaku tutuk nang Surabaya, koncone wis tutuk nang Jakarta, bareng koncone mulai ditakoni, "Loh, kon kok ndak tutuk nang Jakarta?" Jawabane lho, "Panjenengan aku ndak kepin nang Jakarta, aku kepin tutuk nang Surabaya." "Tutuk nang Surabaya tok masih waktune padha nggih." "Apa maning sampean ndak melaku? Lek uang niku melaku sak jam aku tutuk nang Jakarta." Rong jam tutuk lan niat pesawat. Tapi kang gini wong sing mboten laku masih setahun ndak perlu Jakarta. Aja sampai setahun masih sak umure ndak perlu Jakarta krono ndak pernah ada niatan untuk pergi ke Jakarta. Lah kula sampean nggih ngoten lek sembayang iku wis urusan di ubek-ubek ndek weteng. Ndek silit, ndek cangkem, balik maning nang weteng maning, balik maning nang silit maning itu kok ono sampean. Koncone wis tutuk nang swarga sampean tutuk sono di weteng-weteng tok. Ya wis iku tok lae. Lali sampean budal berangkat tutuk nang Jakarta waro. Oh, nek Jakarta iku ono Monas. Nek Jakarta iku ono Taman Ancol, ono Taman Safari dan lain sebagainya. Ono kabeh pancen budal ngriku. Lah nek budal ya ndak weru. Masih setahun ndak weru. Ono kondro Jakarta ndak weru. Wis umur sak meneh durung tutuk. Durung. Wis umur 50 tahun iki durung tau urus Jakarta ndak weru. Apa? Pole ndak tau budal. Ya muter-muter ono kono tok. Lah ono arek si umur 10 tahun disuruh Jakarta, napa melok mulai. Ono numpak bis nang Jakarta, melok numpak bis tutuk. Dadi apik lan eleke wong niku Pak ndak teko umur. Masih umure tuwek lek ilmune kosong ya kosong. Masih umure enom lek ilmune akeh lan digawe iso tutuk. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandar muka ngaos kula kali panjenengan wonten hikmahe, wonten faedahe lan wonten manfaate fitni wa dunya wal akhirah. Sepindah malih lek wonten salah lupute kula njaluk sepuro sing kathah. Akhirul kalam. Wa la'afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.